harap kau mau terima cintaku. Lihatlah diriku yang mengharapkanmu, jadilah pacarku. Jangan beri harapan palsu pada diriku, cepat beri jawabanmu untukku. Oh jangan, jangan, janganlah, jangan kau pergi sebelum kau pastikan kau terima cintaku. Oh jangan, jangan, janganlah, jangan kau ragu, karena cintaku ini pasti hanya untukmu. Terima cintaku. Sebelum kau pastikan kau terima cintaku. Oh jangan, jangan, janganlah, jangan kau ragu, karena cintaku ini pasti hanya untukmu. Terima cintaku.